بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله. Sekarang kita bacakan penjelasan Al-Syeikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala Wara'ah dalam risalahnya Imdadus Salafi Fi Qawa'ida wa Usul Fil Manhajis Salafi, terkait dengan pertanyaan siapa pencetus manhaj salaf, pemahaman salaf, atau dengan istilah mereka salafisme. Beliau berkata, hafizahullahu ta'ala warah, wa'lamu barakallahu fikum أن السلفية لم يؤسسها أحد من البشر في زمان أو مكان، فلم يكن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب مع أخيه الإمام محمد ابن سعود مؤسسين للسلفية، ولا من قبلهما من أهل العلم وأئمة الدين ودعاة الحق إلى هذه الملة الحنيفية مؤسسين لها، مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته ومن قبله من الأئمة الأربعة ومن سمينا من الأئمة ولا التابعون ولا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا من مضى من قبله من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، بل هي من عند الله جاء بها النبيون والمرسلون، بلغوا عن الله ما أراده من العباد شرعا، ومن بعدهم من أصحابهم ومن أتباعهم، فمن بعدهم دعاة إلى الله وفق هذه السلفية. Kata beliau, salafiyah ini, manhaj salaf ini, salafisme ini tidaklah didirikan, dicetuskan oleh siapapun, seorang pun dari bangsa manusia, dari manusia ini, di tempat manapun dan kapanpun. Bukanlah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan saudaranya Al-Imam Muhammad ibn Su'ud, mereka berdua bukan muassis, bukan pendiri, bukan pencetus salafiyah ini. Bukan pula yang sebelum mereka dari para ulama, dari tokoh-tokoh imam-imam agama, dari kalangan du'atul haq, penyeru-penyeru kebenaran kepada millah yang hanifiyah ini. Mereka semua bukan pendiri, bukan pencetus salafiyah ini. Semisal Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, murid-muridnya. Bukan pula ulama-ulama yang sebelum beliau, dari kalangan imam mazhab 4, mereka bukan pendiri salafiyah. Bukan pula para imam-imam yang telah kami sebutkan namanya, yang kami sebutkan namanya, bahkan bukan pula tabi'in, bukan pula para sahabat, bahkan bukan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, bukan pula nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau alaihi salatu wasalam. Bukan mereka semua pendirinya, pencetusnya. Bal hiya min indillah. Tetapi salafiyah ini, manhaj salaf ini, dengan bahasa kalian, salafisme ini, datangnya dari sisi Allah Azza wa Jal. Yang membawanya adalah para nabi dan para rasul. Mereka menyampaikan dari Allah apa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya secara syariat. Dibawa juga oleh orang-orang setelah mereka dari sahabat-sahabat Rasul dan juga dari atba'uhum, pengikut-pengikut para sahabat Rasul. Dan orang-orang yang datang setelah mereka adalah dai-dai, para penyeru-penyeru kepada Allah sesuai dengan salafiyah ini. Gamblang ya, ikhwan. Sehingga yang namanya manhaj salaf, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, datangnya dari Allah azza wa jal, bukan buatan manusia, bukan buatan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bukan pula para anbiya wal mursalin, apalagi yang setelahnya. Dari Allah, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyampaikannya para anbiya wal mursalin, yang menyampaikannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, diteruskan oleh para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, lanjut para tabi'in, atba'u tabi'in, para imam-imam yang terkemuka keilmuannya di kalangan kaum muslimin. Al-Imam Syafi'i salafi, Al-Imam Ahmad salafi, Al-Imam Malik salafi, menyampaikan salafisme, manhaj salaf yang mulia ini, dan terus sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah nanti, orang-orang yang meniti jejak langkah para pendahulunya, mereka lah yang menyampaikan, yang menyerukan kepada umat tentang salafiyah ini yang datang dari Allah azza wa jalla. Sehingga jangan salah paham ayyuhal muslimun, jangan salah paham. Yang namanya salafi, salafiyah bukan didirikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi sehingga kalian mengatakan itu Wahabi. Salah besar. Bukan pula yang mencetuskannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kamu katakan misi Ibnu Taimiyah itu adalah meradikalisasi Islam. Bukan pula yang mencetuskannya Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Bukan. Bahkan bukan para sahabat, bahkan bukan Nabi kita Muhammad. Tapi Allah Azza wa Jal yang meretakkannya, yang menjelaskannya, yang memberikan bimbingan-bimbingannya. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini qanatina azzaakumullah sangat jelas. Tak ulangi lagi yang sebelumnya. Yang namanya manhaj salafi adalah Islam dan sunnah. Islam dan sunnah itulah manhaj salafi. Ini pernyataan ditegaskan oleh Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Qasimi Al-Dhafiri Hafizahullahu ta'ala wara'ah di dalam risalah beliau yang berjudul Haqiqatul Manhajis Salafi wa Hajatul Ummatil Masa Ilaihi. Pada pasal yang ketiga beliau menyatakan Al-Manhajus Salafi huwal Islam wal Islam huwal Manhajus Salafi. Manhaj salaf adalah Islam itu sendiri, Islam itulah manhaj salaf. Bahasa kalian, salafisme adalah Islam itu sendiri, Islam adalah salafisme itu sendiri. Lalu beliau membawakan pernyataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, i'lamu annal islam huwa sunnah was sunnata hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam, tidak mungkin tegak salah satunya melainkan dengan yang lain. Belum menegaskan lagi, masih di risalah yang sama. Fa idza kana kadzalik wa anna al manhaj as salafi fi haqiqatihi huwa al islam fa inna istimdadahu huwa al quranul karim wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة المرضيون. Apabila demikian keadaannya, bahwasanya manhaj salaf, salafisme pada hakikatnya adalah Islam, maka sumbernya adalah Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan apa yang dipahami, yang diamalkan, yang dijalani oleh khulafaur rasyidin dan para sahabat yang mardiyin, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan di risalah yang sama, ini saya bawakan untuk takkid. Beliau menyatakan fal manhajus salafi manhajun rabbani يقتفي الكتاب والسنة ويوافق الفطرة والعقل وهو المنهج الذي ارتضاه الله لعباده لإصلاح دينهم ودنياهم ولا صلاح للعباد إلا به. Belum mengatakan yang namanya manhaj salaf, salafisme, manhaj rabbani, manhaj Rabb, manhaj Rabbani, manhaj yang Allah Subhanahu wa taala yang meletakkannya. Mengikuti Alkitab was Sunnah sesuai dengan fitrah dan akal yang sehat. Manhaj salaf, salafisme adalah manhaj yang Allah ridai untuk hamba-hambanya untuk memperbaiki agama mereka dan dunia mereka. Tidak ada kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah melainkan dengan manhaj ini. Gamblang dan jelas barakallahu fikum pernyataan-pernyataan para ulama tentang yang namanya salafisme. Maka yang namanya salafi, salafiyah, salafisme ini merupakan lafaz yang begitu mulia. Lafzun syarif, lafaz yang mulia, tidak ada yang salah pada salaf, salafiyah atau dengan bahasa kalian salafisme. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah menyatakan lafzus salafiyah lafzun syarif wa lafzun nadhif. Lafaz salafiyah, salafi, salafiyah, lafaz yang mulia, lafaz yang bersih. Wa idza sadaqa al-muslim fil intima'i ilaihi qalban wa qaliba batinan wa zahira wa'taqada ma kana 'alaihi as-salaf min 'aqa'id wa sara fi tariqihim fi 'ibadatihim wa mu'amalatihim wa akhlaqihim wa da'watihim fa ni'mal laqabu hadza wa ni'mal wasf. Kalau seorang muslim jujur, kalau seorang muslim itu jujur menisbahkan diri kepadanya luar dalam lahir batin, meyakini dengan jujur akidah-akidah salaf, dia meniti jejak langkah salafnya dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya, dalam dakwahnya, alangkah indahnya gelar ini tadi. Alangkah bagusnya, indahnya sifat ini tadi. Lafzun syarif, barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, salafisme, salafiyah, Islam itu sendiri, Islam sunnah. Di sana tidak ada tanzim, di sana tidak ada hizbiyah, di sana tidak ada perkara-perkara lain yang berbeda dengan Islam sunnah. Tidak ada. Syiar mereka adalah ittiba'ul kitabi was sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Syiar mereka at-tamassuk bil kitabi was sunnah. Disebutkan oleh Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul dalam kitabnya Al-Manhajus Salafi Ta'rifuhu wa Simatuhu wa Da'watuhu Al-Islahiyah, di halaman yang ke-64 beliau menukilkan ucapan Al-Imam Abdul Mughaffar As-Sam'ani rahimahullah dalam kitabnya Al-Intisar li Ahli Al-Hadith, menjelaskan kepada kita tentang syiarnya Ahlu Sunnah. Inna umirna bil ittiba' wa nudibna ilaihi wa nuhina 'anil ibtida' wa zujirna 'an. Wa syi'aru ahli sunnah ittiba'uhum lis salafis salih wa tarkuhum kullama huwa mubtada'un muhtad. Sesungguhnya kami, kita-kita ini diperintahkan untuk ittiba', mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, dianjurkan untuk itu. Kita dilarang untuk ibtida', membikin-bikin bid'ah. Kita dihardik, dicela karena itu. Dan syiarnya Ahlu Sunnah ialah mereka mengikuti salafus saleh, meninggalkan segala sesuatu yang bid'ah, yang muhdats. Syiarnya adalah ittiba'. Kemudian Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad bin Umar Bazmul menyatakan terkait dengan salafisme ini, terkait dengan salafiyah ini, terkait dengan salafiyin, fala tanzima ladaihim wala ra'is wala mursyid wala matbu' ghairar rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tanzim-tanzim di antara mereka. Tidak ada ketuanya, tidak ada pembimbingnya, pembinanya, tidak ada pula yang diikuti selain Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa hum tab'un lil ulama al muttabi'in lil kitab was sunnah ala fahmi salaf salih. Mereka hanya mengikuti para ulama, ulama-ulama yang mengikuti Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Laisa ladaihim tanzimun sirri. Mereka tidak memiliki tanzim-tanzim rahasia. Wala bai'ah dakhiliyah. Tidak ada pada mereka bai'at-bai'at dari dalam. Wala liqa'at khafiyah. Tidak ada pertemuan-pertemuan rahasia. Wala tartib batini. Juga tidak ada tartib-tartib kebatinan atau yang semisalnya. Wala yukhfuna syai'an 'anil anwulatil umur. Mereka tidak menyembunyikan sesuatu pun dari para penguasanya. Wala ladaihim tanziman haramia. Mereka tidak memiliki tanzim harami, struktur kepengurusan atas sampai bawah. Tidak ada pimpinan pusat, tidak ada pimpinan wilayah atau pimpinan daerah atau pimpinan kecamatan atau ranting? Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan pimpinan pusat salafisme Indonesia adalah Ibnu Qayyim di Balikpapan. Tidak ada yang mengatakan demikian. Tidak ada tanda harami. Wala ajnihah, tidak punya sayap-sayap. Balhum ma'awulatil amr wa'umumul muslimin wa'umumil muslimin ala ma jaa fi syar'illahi ta'ala bin nasihati zahiran wa batina. Bahkan mereka salafiyyid bersama dengan para penguasanya, bersama dengan kauman kaum muslimin yang lainnya, di atas apa yang datang dari syariat Allah Azza wa Jal, disertai dengan nasihat lahir dan batin. Wa qudwatuhum fi dzalika ma kana alaihi sahabah, dan panutan mereka dalam semua ini adalah para sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka yang namanya salafisme itu bukan hizib, bukan ormas, bukan partai, bukan hizbiyah. Tidak ada itu semuanya. Salafisme atau salafiyah sebuah pemahaman, metodologi dalam beragama. Wahyu dari Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Rujukannya jelas. Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah SAW, dipahami dengan pemahaman salaful ummah. Itulah yang namanya salafiyah, salafisme. Sehingga tidak ada pendaftarannya. Tidak perlu mendaftar untuk jadi salafi. Tidak ada. Tidak ada pembukaan dan penutupan. Tidak ada kartu anggota. Tidak ada semuanya. Tapi ini sebuah manhaj, sebuah pemahaman, metodologi yang wajib diikuti. Wajib bagi semua kaum muslimin dalam berislam, dalam beragama, untuk bermanhaj salaf, memahami Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan para imam ila yaumiddin. Barakallahu fikum. Dari sini qanatina azakumullah, bukan perkara yang aib, bukan perkara yang menyimpang, bukan perkara yang salah ketika kaum muslimin menisbahkan dirinya kepada salafiyah, ketika kaum muslimin kembali kepada salafiyah, ketika kaum muslimin menyatakan dirinya kami salafi, pemahaman kami pemahaman salaf, bahasa kalian salafisme. Tidak ada yang salah pada itu semuanya. Bahkan wajib untuk menisbahkan diri kepada mereka, bahkan wajib untuk diterima, dikarenakan salafiyah adalah Islam itu sendiri, salafiyah adalah al-haq itu sendiri. Juga dikatakan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, terkait dengan penisbatan diri kepada salaf, beliau mengatakan anna hadhihi nisbah lam takun muhdatsah bal hiya min 'indi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fa yuqalu lahum salaf. Penisbatan ini bukan perkara bid'ah, kata beliau, bukan perkara yang baru. Itu sudah ada semenjak zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka dikatakan sebagai salaf. Wa kalimatus salaf darijatun 'inda immati ahli hadhihi al-millah ahli sunnati wal jamaah. Kalimat salaf itu biasa dilafalkan oleh para imam-imam agama ini, para imam-imam ahli sunnati wal jamaah. Biasa dulu mengatakan salaf, salaf, salaf, salaf itu biasa. Wa yazidu hadha wudhuha al-ijma' ala sihhatil intisabi ila salafiyah wala ghababata fi dhalik. Dan yang menguatkannya adanya ijma' kesepakatan para ulama tentang keabsahan, kesahihan, kebolehan menisbahkan diri kepada Salafiyah. Tidak ada yang dipermasalahkan dengan itu. Lalu beliau hafizahullah menukil pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa di juz yang keempat halaman 149. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayh wa ataza ilayh bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Tidak ada keaiban, tidak ada yang aib, tidak ada yang salah bagi orang-orang yang menampilkan madhab salaf, yang menisbahkan diri kepadanya, yang menyandarkan diri kepadanya, bahkan wajib diterima daripadanya dengan kesepakatan para ulama, ittifaq. Kenapa? Dikarenakan madhab salaf tidak ada lain kecuali kebenaran. Syekh Ubad al-Jabiri mengatakan, hadza alamun min a'lami manhajina al-mashhud lahum bi jaradil qadr was-sabiqa fil fadl yang qurul isma. Ini lihat satu tokoh dari tokoh-tokoh manhaj salaf kami yang dipersaksikan kemuliaan kedudukannya, dipersaksikan sebagai orang yang lebih dahulu dalam perkara-perkara keutamaan. Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil ijma ulama. Lalu beliau memberikan nasihatnya, wasiatnya kepada pemuda-pemuda Islam, kepada pemuda-pemuda salaf, kepada kaum muslimin terkait dengan masalah ini. Beliau mengatakan, faya syabab al-islam khasah wa ya ayyuhal muslimuna ammah la yakunanna fi suturikum harajun min al-intisabi ila salafiyah. Maka wahai pemuda-pemuda Islam secara khusus, wahai kaum muslimin secara umum, jangan sampai ada di hati-hati kalian perasaan berat untuk menisbahkan diri kepada salafiyah ini. Bal irfa'u biha ru'usakum wasda'u biha wa la ta'khudhkum fi dhalika laumatu la'im. Bahkan angkat kepala kalian, tegakkan kepala kalian dengan salafiyah ini. Suarakan salafiyah ini, isda'u biha, suarakan dengan lantang salafiyah ini, dan jangan mengambil kalian, mengendorkan semangat kalian celaan orang-orang yang mencela dalam perkara ini. Angkat kepala, jangan minder, jangan takut, ini kebenaran dengan kesepakatan para ulama. Menisbahkan diri kepada salafiyah, kembali kepada salafiyah. Wa azidukum syai'an akhar, kata beliau, saya tambahi lagi perkara yang lain. Zakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna min alamati ahli al-bid'ah tarkun tihalis salafis salih. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya termasuk ciri-ciri ahli al-bid'ah, mereka tidak mau menisbahkan diri kepada salafus salih. Ciri-ciri ahlul bid'ah tidak mau menisbahkan diri kepada salafus salih. Beliau mengatakan, fala tajidu khalafiyan la siyama al-muntasifuna ila al-jama'ati da'awiyati al-hadithah al-zahira fi sahati al-yawm wal-munawi ahli sunnati wal-jama'ah illa wa huwa yakrahu salafiyyah wa yakrahu al-intisaba ilayha لأن السلفية ليست مجرد نسبة بل السلفية تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي. Maka kata beliau, tidaklah kamu mendapati seorang khalafi, khalafi lawan dari salafi, tidaklah kamu dapati seorang khalafi pun, terutama orang-orang yang menisbahkan diri kepada kelompok-kelompok dakwah yang baru muncul hari-hari ini. Kelompok dakwah yang bertentangan, berseberangan dengan ahli sunnati wal jamaah itu. tidaklah kamu mendapati seorang khalafi melainkan dia pasti membenci salafiyah. Pasti tidak suka dengan salafisme. Tidak suka menisbahkan diri kepadanya. Dikarenakan salafiyah bukan semata-mata penisbatan, tapi yang namanya salafiyah realnya, realnya memurnikan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah dan memurnikan mutaba'ah kita kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Intaha. Selesai ucapannya beliau Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala wa ra'ah. Apa yang salah para salafiyah? Tidak ada yang salah. Salafiyah adalah al-haq. Apakah salafiyah itu pemahaman aneh? Lah, salafiyah adalah Islam dan sunnah itu sendiri. Salafiyah bukan pemahamannya Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi. Salafiyah itu wahyu dari Allah Azza wa Jal. Mereka adalah tokoh-tokoh yang mendakwahkan salafiyah ini. Barakallahu fikum. Jelas ya. Dari keterangan-keterangan para immatuna, para ulama'una tentang apa itu salafisme, salafiyah. Justru itu nama yang indah. Justru itu gelar yang terhormat. Gelar yang mulia untuk orang-orang mulia, untuk orang-orang besar, untuk orang-orang yang di atas kebenaran. Kembali pada kitab sucinya, sunnah rasulnya, dengan pemahaman salafnya yang saleh. Justru orang-orang yang anti salafiyah, yang anti salafi, itu merupakan ciri-cirinya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ciri-cirinya orang-orang yang menyimpang. Justru dengan kebencian kamu, kamu itu menyimpang. Dikarenakan kamu bukan membenci kata-kata salafi. Bukan membenci kata-kata salafiyah. Yang kamu benci itu Islam. Yang kamu benci itu sunnah Rasul. Yang kamu benci itu Quran, Al-Hadis, dan para sahabat. Sehingga itu merupakan cirinya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ada apa dengan salafisme? Tidak ada apa-apa. Salafisme kebenaran itu sendiri. Kenapa harus dimusuhi? Kenapa harus dimusuhi? Tidak boleh kamu musuhi. Wajib kamu pegangi. Siapa yang memusuhi? Yang memusuhi bukan orang baik-baik. Yang memusuhi bukan orang-orang yang mukmin. Yang memusuhi bukan ahlul haq. Yang memusuhi bukan orang-orang yang di atas siratal mustaqim. Ternyata yang memusuhi itu adalah orang-orang yang menyimpang dari Islam, menyimpang dari sunnah. Ternyata yang memusuhi itu adalah musuh-musuh sunnah Rasulullah SAW. Musuh-musuh pemahaman salaf dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Salafiyah memiliki nama-nama yang lain. Kita beritahukan kepada kaum muslimin, kita beritahukan kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah supaya tidak bingung lagi ketika muncul nama-nama yang disampaikan oleh para imam, para ulama. Jangan dikira itu pemahaman yang berbeda. Jangan diduga itu kelompok yang lain. Satu, barakallahu fikum, mereka juga dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah, bukan aswaja. Dikatakan sebagai ahlus sunnah dikarenakan mereka tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sebagai ahlus sunnah dikarenakan mereka kembali kepada sunnah Rasul dalam beragama ini. Dikatakan sebagai ahlul jamaah dikarenakan mereka bersatu berjamaah di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga disebut sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Sunnah Rasul pasti bergandengan dengan jamaah, persatuan. sebagaimana penyimpangan-penyimpangan bid'ah itu pasti bergandengan dengan perpecahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan dalam bukunya Al-Istiqamah, As-sunnatu maqrunatun bil jama'ah fayuqal ahlu sunnati wal jama'ah kama anal bid'ata maqrunatun bil furqah fayuqal ahlul bid'ati wal furqah. Sunnah itu pasti bergandengan dengan persatuan dengan jamaah. Makanya dikatakan tentang mereka ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang namanya bid'ah bergandengan dengan perpecahan, maka mereka dikatakan sebagai ahlul bid'ati wal furqah, ahlul bid'ah yang membuat perpecahan, ahlul bid'ah biang kerok perpecahan umat. Barakallahu fikum. Itu bukan pemahaman yang lain, bukan sekte yang lain. Ahlu sunnah salafi itu sendiri. Tayyib barakallahu. Nama lain daripada salafiyah ialah al-firqatun najiyah. Merekalah al-firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dari penyimpangan-penyimpangan di dunia, diselamatkan dari neraka di yaumul qiyamah. Yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. Umatku akan terpecah menjadi 73 firqah, 73 milah, semuanya dalam neraka kecuali satu. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Amr bin As inda Tirmidzi wa ghairihi dan dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah dan juga yang lainnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapa yang satu itu, beliau mengatakan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, orang-orang yang berada di atas apa-apa yang aku dan para sahabatku di atas, orang-orang yang kembali kepada bimbingan Rasul dan para sahabat, itulah salafiyah. Sehingga mereka lah yang dimaksudkan dengan al-firqatun najiyah dalam hadis ini. Kelompok yang selamat. Najiyatun minal bid'ah fid dunia. Selamat dari bid'ah-bid'ah penyimpangan-penyimpangan di dunia ini. Wa najiyatun minan nari yaumul qiyamah. Selamat dari api neraka di hari kiamat nanti. Demikian disebutkan oleh para ulama kita maknanya. Di antaranya adalah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nama lainnya At-Ta'ifah Al-Mansurah. Kelompok yang senantiasa ditolong, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menang, tampil ila yaumul qiyamah. Yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, la tazalu ta'ifatun min ummati على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. Akan senantiasa ada satu ta'ifah, satu kelompok dari umatku ini di atas kebenaran, mansurah, dibela oleh Allah Azza wa Jal, tidak membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka atau yang merendahkan, yang melemahkan mereka hingga bangkitnya kiamat. Ta'ifah al-mansurah dimaknakan, dijelaskan maknanya oleh para immatuddin, diriwayatkan dari banyak ucapan salaf yang menyatakan mereka adalah ashabul hadis. Barakallahu'alaikum. Ahli sunnati wal jamaah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menyatakan, illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Kalau mereka ta'ifah al-mansurah itu bukan ahli hadis, saya tidak tahu lagi siapa mereka itu. Al-Qadhi Iyad rahimahullah disebutkan dalam syarah sahih Muslim dan juga dalam Fathul Bari syarah sahih Bukhari. Syarah Muslim Al-Imam Nawawi dari kalangan Syafi'iyah, Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani dari kalangan Syafi'iyah, menukil ucapan Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad menjelaskan maksud ucapan Imam Ahmad Ibn Hanbal, yuridu bidzalika ashabal hadis, yang dimaukan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal adalah ashabul hadis, wa man i'taqada madhhabahum min ahli sunnati wal jamaah, dan yang mengikuti keyakinan mereka, yang satu akidah dengan mereka dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Sehingga at-ta'ifa al-mansurah ahli sunnah itu sendiri, at-ta'ifa al-mansurah ahli hadis itu sendiri, at-ta'ifa al-mansurah al-firqatun najiyah itu sendiri. Mereka juga dikenal sebagai ahli hadis, menjelaskan kepada kita tentang metodologinya dalam beragama, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Disebut juga sebagai ahlul athar, menerangkan juga kepada kita metodologinya, kembali kepada Al-Quran dan al-hadis dengan athar salaf, pemahaman salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Satu, tidak ada yang beda. Satu untuk nama-nama yang banyak, untuk satu pemahaman. Mereka juga dikenal sebagai salafiyah, orang yang namanya salafi. Kalau banyak namanya salafiyun, salafiyin, dakwahnya dakwah salafiyah, akidahnya akidah salafiyah, manhajnya manhajun salafi. Terjemahannya kalian salafisme, semuanya sama. Disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri dalam kitab beliau Haqiqatul Manhajus Salafi, tegas menyatakan wal manhajus salafi huwa manhajul firqatin najiyah ahli sunnati wal jamaah at-ta'ifa al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Manhaj salaf, salafisme itu manhajnya firqatun najiyah ahli sunnati wal jamaah at-ta'ifa al-mansurah yang ditolong sampai hari kiamat nanti. Sama nama-nama ini khonamtina azakumullah, nama-nama yang syar'i, sebagiannya diambil dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam, seperti nama salaf diambil dari sabda Rasul ketika memberikan wasiat kepada putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, ittaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Di akhir hayatnya Rasul pernah mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah wahai putriku dan sabarlah, sesungguhnya sebaik-baik salafmu adalah aku. Ni'mas salaf ana laki. At-ta'ifa al-mansurah diambil dari hadis tadi, la tazalu ta'ifatu min ummati. Al-firqatu najiyah diambil dari hadis yang dibawakan tadi, staftariku ummati ila akhirih. Sebagiannya menjelaskan tentang metodologinya, mengcounter pemahaman-pemahaman yang berkembang ketika itu yang menyimpang. Dimunculkan ahlus sunnah wal jamaah, dikarenakan mereka orang-orang yang menyimpang itu kecondongannya kepada bid'ah, bid'ah anti sunnah. Dimunculkan kami ahlus sunnah. Ketika kaum muslimin, ketika orang-orang yang menyimpang kecondongannya kepada akal semata, ro'yu-ro'yu semata, pendapat-pendapat semata pribadi mereka, dimunculkan ahlul hadis, salafiyah, salafisme, kembali pada hadisnya Rasul, bukan kepada akal fikiran. Barakallahu fikum. Ketika semuanya rame-rame mengatakan Quran sunnah, Quran sunnah, dijelaskan kami Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf, dikatakan sebagai ahlul athar, dikatakan sebagai seorang salafi. Sehingga nama-nama tadi barakallahu fikum tidak ada yang keluar dari Islam sedikit pun. Berbeda dengan nama-nama yang lain yang ada pada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ini kita sebutkan supaya kaum muslimin jangan sampai salah paham, terutama dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang sedang menyoroti salafisme, jangan salah paham. Semuanya sama pak, tidak ada sekte salafi, sekte ahli sunnah, sekte ta'ifa al-mansurah, sekte firqatun najiyah, tidak ada. Yang membeda-bedakan itu semuanya juga dari kalangan musuh-musuh sunnah, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dari kalangan sururiyah. Barakallahu fikum. Sehingga sama, entah kamu katakan salafisme, kamu katakan sebagai ahlu sunnati wal jamaah, kamu katakan ta'ifa al-mansurah, kamu katakan firqatun najiyah, kamu katakan ahlul hadith, kamu katakan ahlul athar, sama, semuanya sama. Itu semuanya wahyu dari Allah Azza wa Jalla disampaikan oleh para anbiya wal mursalin, diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in atau tabi'in dan para imatul huda. Sumbernya jelas Al-Quran, Al-Hadis dengan pemahaman salafun salih, tidak menggunakan ra'yu semata atau akal semata atau perasaan semata atau hati nurani atau naluri atau perasaan atau yang lain-lainnya, tidak ada. Semuanya dengan bimbingan yang jelas. Itulah salafisme. Maka jangan bermacam-macam untuk memusuhi salafisme. Sama Anda memusuhi Islam itu sendiri. Jangan macam-macam dan berani mengecam salafisme. Berarti Anda mengecam Islam itu sendiri. Apalagi berani menyesatkan salafisme, itu sama dengan Anda menyesatkan Islam itu sendiri. Menyesatkan sunnah Rasul itu sendiri. Menyesatkan bimbingan Allah dan Rasulnya itu sendiri. Menyesatkan wahyu Allah Azza wa Jal itu sendiri. Salafisme dengan makna yang disebutkan tadi, barakallahu fikum. Nah, Pak Ikhwan, berhenti sampai sini atau lanjut? Bapak diam saja. Temanya, waktunya Ustaz Isya. Teruskan temanya ataukah? Sudah? Lanjut. Lanjut. Ya harus lanjut temanya ya. Terlalu banyak yang harus disampaikan. Yang penting paham dulu apa itu salafisme. Dan insyaallah pada pertemuan besok akan kita bahas, akan lebih kita kaji lebih lanjut terkait dengan apa keistimewaan, kelebihan dan keutamaan salafisme ini tadi. Apa khususiyahnya? Apa fadilah-fadilahnya? Bagaimana pula prinsip-prinsipnya? Yang paling pokok, yang paling mendasar, yang perlu kita pahami supaya kita semua bisa berupaya di atas pemahaman salafiyah tadi, dan supaya kaum muslimin memahaminya dengan baik dan benar, dan semoga musuh-musuh agama tahu mereka salah alamat memusuhi salafisme. Wallahu ta'ala alam bisawab naktafi ila huna.